Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Babu i'rabil fi'li. Bab i'rab fi'il. Iqala al-musannif rahimahullah ta'ala. Raf'ul mudhari'i alladhi tajarrada anin an nasibin wa jazimin ta'abbada. Fansib bi'ashrin wa hiya anwalan wa kai wa kada idan in suddirat walamu kai walamu jahdin wa kada hatta wa'aw wal waw wal fa fi jawabin qad anaw bihi jawaban ba'da naf'in aw talab kala turmi ilman wa tutraka at-ta'ab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, raf'ul mudhari'. Di sini dikatakan babu i'rabil fi'li, itu kata al-Baijuri bab bayan i'rabil fi'li wal al-mudhari'. Yang dimaksud dengan i'rab fi'il yaitu i'rab fi'il mudhari'. Min raf'in au nasbin au jazmin. Apakah itu berupa rafa', nasab atau jazm? Kata al-Baijuri wa qad bayyana dzalika biqaulih, dan beliau Al-Amriti telah menjelaskan dengan perkataan beliau, yaitu raf'ul mudhari'. Raf'u ay fi'il al-mudhari' alladhi tajarrada, yaitu i'rab fi'il mudhari' alladhi tajarrada, yang dia terbebas an-nasibin dari amil nasab, wajazimin dari amil jazam. Dia terbebas dari amil nasab, minan nawasib allati sayadkuruha, yang kata al-Baijuri, ya, dari amil-amil nasab yang beliau akan menyebutkannya, wajazimin minal jawazim allati sayadkuruha, ta'abbada, itu alifnya, ta'abbada, alif isba. Maksudnya apa ta'abbada? Yaitu sabata abada, itu selama-lamanya telah tetap bahwa fi'il mudhari tersebut marfo selama dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Ya, jadi amilnya apa? Amilnya maknawi. Amil maknawi, jadi maksudnya beda ya dengan amil yang lain. Kalau misalkan anda mengatakan daraba zaidun amron. Amron maf'ul bih, di sini ada amilnya jelas, yaitu fi'il. Ya, amilnya lafzi, kelihatan dilafadzkan. Nah, kalau fi'il mudhari' jadi marfu, amilnya mana? Amilnya maknawi. Ya, yaitu amil maknawinya apa? Yaitu litajarrudihi atau tajarruduhu anin nasibi wal jazmi. Terbebasnya fi'il mudhari' dari amil nasab dan dari amil jazm. Kita mengatakan yadribu zaidun amron. Yadribu. Maka fi'il mudhari' kenapa dibaca yadribu? Bukan yadro, yadrobu, yadriba, yadrib. Kenapa yadribu? Karena dia marfu. Nah, kalau fi'il mudhari marfu, tandanya adalah dhammah, baik dhahirah atau muqaddarah. Nah, di sini dhahirah. Ya. Karena tidak ada yang menghalangi dari nampaknya. Ya. Kenapa marfu? Karena dia terbebas fi'il mudhari tersebut dari amil nasab. Tidak ada huruf lan, an, kai, ya, lamul kai, kemudian tidak ada idan. Ya. Nah, tidak ada jazm huruf-huruf jawazim lam, lama, ya, huruf, kemudian yang lainnya. Nah, maka dia marfu begitu. Ya. Jadi hukum fi'il mudhari dibaca rafa selama tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Yang merafakan adalah amil maknawi tajarrud. Ya. Amil maknawi tajarrud. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ta'abbada sabata abada maksudnya, sabata abada. Ya, kata Al-Baijuri, lidzalika qala al-asl wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Oleh karena itulah di kitab asli ini maksudnya matan ala jurmiyah. Ya, kan Al-Amriti mengutip dari Al-Ajrumiyahnya Ibnu Ajurum. Ya. Nah, di kitab aslinya dituliskan marfu'un abada hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Itu maksudnya. Ya. Fi'il mudhari' marfu' selama-lamanya. Ya, hingga nanti dimasuki oleh amil nasab atau hingga nanti dimasuki oleh amil jazm. Nah, bisa dipahami sini? Taib. Ya, qala fannas fansib bi ashrin wa hiya walan wakai kada idan wa in suddirat wala mukai. Berikutnya kata ya Al-Amriti, fansib bi ashrin, ya fansib, maka nasabkanlah fi'il mudhari tersebut bi ashrin dengan 10 amil-amil nawasib. Ya, pendapat yang rajih amil yang menasabkan itu cuma 4. Ya, tapi di sini belum menyebutkan 10 semuanya. Yaitu yang pertama an. Yang pertama adalah an. Ya. Ini 10 ala madzhab ilaihil kufiyun kata Al-Baijuri, yaitu menurut pendapatnya kaum kufiyun. Ya. Min anna kullan min al-ashri allati sayadkuruha an-nadimu binasbil mudhari' bi nafsihi wa sahih ma dhahaba ilayhi al-basriun min anna alladhi yansibul mudhari' bi nafsihi anna ittifaqan wa ya an bi nafsihi an ittifaqan wa lan wa idan wa kai al-masdariyah ala sahih wa amal baqi min al-ashri fala yansibu al-mudhari' bi nafsihi wa innama yansibu yang sibuha an mutmaratan ba'dahu. Kata Al-Baijuri, ini ada 10 ya yang disebutkan oleh Al-Amriti, tapi kata Al-Baijuri di sini. Ya. Kata Syekh Al-Baijuri, ini menurut pendapat Kufiyun. Ya. Bahwa semua dari 10 ini ya yang disebutkan oleh beliau ini menasabkan semua. Menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Ya. Dengan dirinya sendiri maksudnya gimana? Lihat di papan di sini. Papan tulis. Misalkan harta. Ya. Ya. Misalkan harta. Lihat, perhatikan. Antum mengatakan, misalkan. Darasa Zainun An-Nahwa hatta hatta yanama. Perhatikan. Nah, menurut pendapat di sini, ya, pendapat Al-Amriti yang beliau contoh pendapat Kufiyun, bahwasannya yanama di sini fi'il mudhari mansub. Mansub dengan apa? Apa yang menasabkan? Ya. Bi apa? La bi hatta. Bi hatta. Hatta. Jadi dia yang menasabkan bi nafsi. Fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Baik. Nah, perhatikan kata Al-Baijuri di sini. Ya. Wa sahih ma dhahaba ilaihi basriun. Tapi yang sahih ialah pendapat kaum Basriun, yaitu min annal ladzi yansibu al-mudhari bi nafsihi an ittifaqan wala wa idan kai al-mustari. Namun yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, dengan amil itu sendiri, cuma 4 saja, yaitu yang disepakati. Ini apa ini masyaallah tulisannya? Yaitu dengan an, dengan idan, ya. Kemudian dengan lam dan ya. Berikutnya dengan apa? Dengan kai al-masdariyah. Ya. Nah, ada pun yang lainnya yang 10 disebutkan selain dari 4 ini, selain dari an, ida, lan, kai, itu maksudnya dengan an. Ya, dengan an kata beliau di sini ya, wa innama yansibuhu an mutmaratan ba'da. Nah, ada pun yang setelahnya yang menasabkan fi'il mudhari ini, ya nama. Ini yang menasabkan adalah an ba'da. Ya, yang terletak setelahnya. Jadi darasa Zaidun an-nahwa hatta an. Tapi an-nya di sini mutmaratan. Apa maknanya mutmaratan? Tersembunyi. An-nya ya, mutmaratan. Yang tersembunyi. Wajib tersembunyi. Enggak boleh nampak. Jadi yana mansub dengan an. Ya, mutmaratan. Ini menurut pendapat ya rajih. Tapi menurut pendapat Amriti di sini bahwasanya kalimat tersebut hatta yanam, bahwasanya yanam itu mansub dengan hatta. Paham enggak di sini? Ngerti? Nah, di sini Al-Amriti mengambil pendapatnya siapa? Kaum Kufiyun. Sudah ya? Bisa lanjut? Mau dicatat dulu itu? Nah, catat. Yang sudah belajar matan nala jerumia, paham ini, insyaallah. Ya. Yang disepakati maksud saya, yang disepakati menasabkan fi'il mudhari ittifaqan hanya an ya. Hanya an. Nah, kalau menurut pendapat Basriun yang menasabkan 4. An, idan, lan, kai, al-masdariyah. Kalau yang disepakati oleh Basriun Kufiyun itu cuma 1, yaitu an. Namun kalangan Kufiyun berpendapat yang lain boleh menasabkan dengan dirinya sendiri juga. Ya, yeah. Kita bisa lanjut ya. Sudah catatnya? Sudah. Oke, lanjut. Fansib bi ashrin wahiya an walan wakai. Nasabkan nafil mudhari dengan 10 amil. Paham di sini ya? Ini berarti Amriti berpendapat dengan pendapatnya siapa? Kufiyun. Ya. Yeah. Yaitu dengan an lan kai. Kada idan, demikian pula idan. In suddira. Walamukai, demikian pula dengan idan, ya, dengan idan, yang idan di sini insuddirat apabila, ya, idan ini suddirat. Apabila dia diawali, walamukai, demikian pula dengan lamukai, walamujahdin, lam juhud. Kada hatta, demikian pula dengan hatta. Wa au dan au wal waw, au dan waw. Wal fa fi jawabin, pada jawab yang terletaknya menjadi jawab. Qad anau. Ya. Yang menjadi jawab qad anau. Yang terletak setelahnya bihi jawaban. Jawab abak dan nafi, ya fa jawab yang menjadi jawab yang terletak setelah nafiyun, au tolap atau tolap, seperti lafad ka, kala turam, ilman watatruka at-taab, kala turam, itu la turam, kafnya itu kaf tasbih. Kala ka la turam. La turam. Turam di sini fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah. La turam, la nahiyah jazimah. Nah, la nahiyah ini amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. La turam, janganlah engkau mencari ya, ilman ilmu. Wa, waw di sini lihat perhatikan waw sebelumnya ada nahyun. Sebelumnya ada nahyun larangan, maka fi'il mudhari setelah waw mansub. Wa tatruka at-ta'ab, dan engkau meninggalkan jerih payah, artinya engkau tidak mau susah payah, engkau tidak mau capek. La turam ilman, jangan kau mencari ilmu. Wa tatruka at-ta'ab, tapi engkau tidak mau capek. Taib ya. Bisa dipahami sini? Ya, kita bahas di sini ya, satu persatu. Fansib bi asin wa hiya wa an wa alan wa kai hatta ida ihat kada idan. Ya. Nasabkanlah ya, fi'il mudhari tersebut dengan an. Ya. Dengan an, an al-masdariyah. Ya. An masdariyah. Ya, ini adalah umul bab. Dia adalah induk inti dari amil nasab ini. Ya, karena dia dapat menasabkan baik ketika dia nampak ataupun ditakdirkan. Kayak tadi pendapat Basriun, hatta yanama, ya itu hatta an yanama. Berarti ada an yang tersembunyi. Ya. An ini dinamakan dengan an masdariyah. Karena antara an dan fi'il mudhari yang dimasukinya itu bisa ditakwil dengan masdar. Ya. An antara an ya, nanti an melebur dengan fi'il mudhari yang dimasukinya. Kemudian menjadi masdar dari fi'il mudhari tersebut. Ya. Misalkan antum mengatakan ya, uridu an aqra'al Qur'an, qara'a yaqra'u. Apa masdarnya? Qira'ah. Berarti uridu. Nah, uridu fi'il mudhari ada fa'ilnya, dia fi'il muta'adi, butuh maf'ul. Uridu an aqra'al Qur'an, berarti uridu qira'atal Qur'an. Ya, bisa dipahami sini? Nah. Ya. Saumu kemudian wa antasumu khairan lakum, atau khairun afwan. Wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu, antasumu, antasumu, an ya, harfu nasbin wa masdarin, huruf nasab, dia menasabkan antasumu, tasumu fi'il mudhari man, ya, mansub dengan an, tanda nasabnya adalah hadaf nun ya, tanda nasabnya adalah hadaf nun. Ini tanda tanda nasab dari an fi'il mudhari yang dimasuki dengan amil jazm itu yang hadaf nun pada af'alul khamsah ya, pada af'alul khamsah. Masih ingat af'alul khamsah apa aja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ketika fi'il mudhari ya, af'alul khamsah ini dimasuki oleh amil nasab, tanda jazmnya adalah hadaf nun. Ya, itu kan tasumuna. Tasumuna khairun lakum. Masuk an, anta wa antasumu, fi'il mudhari mansub ya, bi an ya, dengan an al-masdariyah wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah hazfun nun karena hadaf nun, karena dia minal af'al atau minal amsilah al-khamsa. Nah, maka ditakwilkan shoma yasumu, apa masdarnya? Shauman. Ya, shauman. Maka shaumukum antasumu ya, wa antasumu, dan kalian berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. Maka shaumukum, shaumukum khairun lakum, puasanya kalian lebih baik bagi kalian. Hakata. Bisa dipahami sini ya? Baik. Ya, berikutnya. Lan. Berikutnya adalah lan. Wa hiya harfun nafyin wa nasbin wa istikbarin. Ya. Jadi lan itu adalah harfun nasab, menasabkan fi'il mudhari, wa nafyin, menafikan kejadian yang ada di fi'il tersebut. Ya. Wa istikbarin, akan datang. Harfu nafyin maksudnya apa? Kata Al-Bajuri, fatan fil hadasa wa tansibu al-lafdha. Ya. Wa takhussu al-zaman bil istiqbal ba'da an kana muhtamilan lil hal awal istiqbal. Kata Al-Bajuri, makna harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin, kata Al-Bajuri, ya, dia adalah harfu nafyin, maka dia menafikan hadas. Huruf lan menafikan hadas, yaitu menafikan kejadian peristiwa yang ditunjukkan oleh makna fi'il. Antum mengatakan lan asyraba al-khamra, lan yasyraba zaidun al-khamra. Ya, maka di sini antum menafikan adanya kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il, yaitu meminum khamar. Lan asyrab, saya tidak akan, ya, minum khamar. Asyraba, syariba yasyrabu. Nah, asyraba atau yasyraba fi'il mudhari mansub dengan lan. Nah, lan ini harfu nasbin, dia menasabkan, ya, tansibullah, dia menasabkan lafaz yang ada di fi'il mudhari. Wastikbalin, dan juga dia maksudnya apa? Mengkhususkan zamannya tersebut dengan istiqbal, masa yang akan datang. Ya, jadi huruf lan huruf nafyun yang khusus masuk pada fi'il mudhari dan memurnikan hanya menunjukkan zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Ya. Jadi huruf lan menafikan pada zaman istiqbal dan memberi faedah, yaitu mengabadikan nafyun. Ya, ta'bidun nafyi, atau juga tidak memberikan faedah ta'bidun nafyi. Ya. Bisa selama-lamanya atau tidak selama-lamanya. Antum mengatakan lan adriba, saya tidak akan memukul. Ya. Atau antum boleh juga mengatakan saya tidak memukul. Boleh ta'bid atau ghairu ta'bid. Kalau kalangan alinahu dari kalangan mu'tazilah, nanti mengatakan mereka bahwasanya lan berfaedah ta'bidun nafi, selama-lamanya menafikan. Ini enggak benar, ya. Nanti di buku-buku lanjutan insyaallah kita akan lanjutkan. Ya. Itu kalangan mu'tazilah. Ulama nahu dari kalangan mu'tazilah. Ya, nanti mereka pakai dalil lan di firman Allah kepada Musa, ya Musa, lan taroni, engkau tidak akan melihat kuai Musa. Nah, makanya mereka menafikan ru'yatullah. Ya, ru'yatullah. Ru'yatul mu'minin rabbahum fil jannah. Ya, yaumal qiyamah. Mereka menafikan Allah dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat dengan dalil firman Allah kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Itu namanya ta'bidun nafi, selama-lamanya. Padahal tidak demikian sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Malik. Ya, dan itu nanti ya di buku-buku lanjutan kita bahas insyaallah. Jadi namanya lan bisa ta'bidun nafi atau selainnya. Ahmad tidur, Ahmad. Hei. Tidur apa ngapain? Ya, contohnya antum membaca, ya, lan tab lan nabrah lan nabroha alaihi akifin, lan nabroha alaihi akifin. Nabroha fil mudhari mansub dengan lan, ya. Lan asyraba al khamra, asyraba fil mudhari mansub dengan lan. Baik, berikutnya yang disebutkan oleh Bayjuri, ya, Pak, kai al masdariyah. Kai baik itu dia masdariyah atau ta'liliyah, kata Al-Bayjuri. Masdariyatan kanat atau ta'liliyatan. Ya, bina'an ala ma dhahaba ilaihi al-Kufiyun. Ini berdasarkan apa yang di, yang pendapat kaum Kufiyun. Nah. Ya. Ini sekarang kai, kai ta'liliyah atau kai masdariyah. Yaitu kai yang menempati tempatnya. Ya, lam ta'lil. Nanti menempati lam ta'lil dalam makna dan amal. Ya. Nanti kai bisa masuk ke ma masdariyah. Ya. Semisal di kalimat yurajjal fata kaima yadurra wa yanfa'a. Ya. Yurajja al-fata, seorang pemuda diharapkan. Kaima diharapkan. Kaima yadurra wa yanfa'a. Kaima yadurra, seorang pemuda itu diharapkan dia bisa memberikan bahaya, ancaman. Wa yanfa'a, dan dapat bisa memberikan manfaat. Kaima yadurra, yadurra fi'il mudhari mansub dengan kai. Mansub dengan kai. Atau kai yang masuk kepada an-masdariyah, yang ditakdirkan. An-masdariyah mutmaratan. Gitu. Ya. Semisal antum mengatakan, jitu kai tukrimani. Jitu kai tukrima. Nah, tukrimani. Akrama yukrimu. Nah. Tukrimani, jitu kai tukrimani. Maka tukrimani, tukrima, akrama yukrimu. Jitu, aku datang kai supaya tukrimani, engkau memuliakanku. Tukrimani, tukrima, fi'il mudhari mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan an mutmaratan ba'da kai. Dengan an yang tersembunyi. Tukrimani. Ya, alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah fathah. Tukrima akrama yukrimu anta tukrima. Ya. Jitu kai tukrimani. Nun nun wiqayah ya mutakallim maf'ulun bih. Nah, begitu. Ya. Ini tentunya kata Al-Bayjuri bi khilafi alamadah haba ilal basrun min an at-ta'liliyah laysat nasibah, laysat nasibatan bi nafsiha, wa innama an-nasibu an mutmaratan ba'da. Berikutnya di sini ada tanbih dari Bayjuri. Kai tata'ayyan lil masdariyah fi suratin wahidah. Ya, kai itu menjadi jelas untuk diperuntukkan untuk masdariyah, ya, dalam satu bentuk aja. Wa hiya ma idza taqaddamat 'alaiha allamu. Ya. Yaitu apabila dia didahului oleh lam. Dia didahului oleh lam. Nahu qawlihi ta'ala likai la ta'saw. Likai la, lamnya didahului oleh lam. Likai la ta'saw. Ta'saw fi'il mudhari mansub. Ya. Tanda nasabnya hadaf nun karena dia bagian dari al-af'al al-khamsah. Ya. Berikutnya, ya, kada idan, demikian pula dengan idan, in suddirat, apabila dia suddirat, diawali, apa maksudnya? Ay in atabiha fi sadril jawab. Ya. Itu berikutnya dengan idan, ya. Dengan idan di sini maksudnya apa? Kata Al-Bajuri, in suddirat in atabiha fi sadril jawab. Ya. Fi sadril jawab apabila dia, ya, itu sebagai jawaban. Artinya dia sudah didahului. Ya, sudah didahului oleh kalimat, nanti dia sebagai jawab. Ya. Ya, misalkan antum dikatakan begini, ya. Antum enggak bisa tiba-tiba langsung mengatakan idan fi'il mudhari mansub dengan idan, enggak boleh. Mesti ada yang dia sebagai jawab. Makanya dia dikatakan harfu, ya, harfu jawabin wa jazain. Sebagaimana dikatakan oleh Sibawai, idan itu adalah harfu jawabin wa jazain. Huruf untuk menjawab dan membalas ucapan. Dari kalam sebelumnya, ya, dari kalam sebelumnya, ya. Ini dia dapat menasabkan fi'il mudhari dengan tiga syarat. Dia dapat menasabkan fi'il mudhari dengan tiga syarat. Yang pertama, fi'il mudhari-nya menunjukkan makna istiqbal yang akan datang. Yang kedua, idan berada pada permulaan kalam. Yang ketiga, tidak ada pemisah antara idan dan fi'il mudhari setelahnya. Yang ketiga, tidak ada fasal pemisah antara idan dan fi'il mudhari setelahnya. Kita bahas fi'il mudhari yang pertama menunjukkan zaman istiqbal. Ya. Misalkan ada orang yang mengatakan, ya, ada orang yang mengatakan, sa'azuruka insyaallah ghadan. Ya Syekh Nur Ali, sa'azuruka. Saya akan menziarahi kau. Saya mau berziarah, mengunjungi Anda. Maka antum jawab, idan ukrimaka. Idan ukrimaka. Idan ukrimaka. So, bahasa Indonesianya. So, kalau gitu, ukrimaka. Aku akan memuliakan Anda. Ya. Ini bagi orang-orang yang mengatakan sa'azuruka atau ana atika, saya akan datang pada Anda. Nah, ya. Baik. Nah, bila fi'il mudhari'nya tidak menunjukkan masa yang istiqbal akan datang atau hal, maka wajib diwaca rafa'. Ya, dan idan tidak beramal. Ya. Misalkan ada orang berkata begini kepada antum, ya akhi, uhibbuka fillah. Yang ngomong cowok misalnya. Uhibbuka fillah. Yang cewek, cewek GR nanti branding. Masyaumun. Ya akhi, uhibbuka fillah. Ya. Nah, antum jawab, idan azunnuka. Azunnu, zonna yazunnu. Bukan azunna. Azunnuka sadikon. Azunnuka sadiqan. Idan azunnuka sadiqan. Kalau begitu, azunnuka saya kira, ya, engkau, ya, saya kira azunnuka, saya kira Anda sadiqan, jujur benar. Itu bukan menunjukkan makna mustaqbal. Baik, kemudian tadi apa? Idan berada di awal kalam. Ya. Apabila idan berada di tengah atau di akhir kalam, maka dia tidak beramal dan fi'il mudhari'nya wajib rafa'. Ya. Apabila idan berada di akhir atau di tengah, ada di akhir atau di tengah kalam, maka idan tidak beramal dan wajib dibaca rafa'. Misalkan orang berkata kepada antum, ya, ana atika atau ana sa'azuruka, saya akan menziarahi engkau. Nah, kan tadi kalau dia di awal kalam gimana? Idan ukrimaka. Nah, sekarang dia di akhir. Ya. Maka fi'il mudhari'nya marfu. Ukrimuka idan. Saya akan muliakanmu kalau gitu. Ya, kalau begitu. Nah. Atau berada di tengah. Ya. Antum mengatakan kalau berada kalau di tengah contohnya apa? Misalkan ya. La in adali shaumul bimisliha idan la ukiluha. Idan la ukiluha. Berada di tengah. Idan la ukiluha. Maka ukiluha wajib marfu, wajib terfa. Nah, kemudian syarat yang ketiga tadi apa? Tidak ada fasal. Tidak ada pemisah antara idan dengan fi'il mudhari setelah. Apabila dipisah, ya, maka fi'il mudhari wajib rafa. Contoh kayak tadi. Ya, ada yang berkata begini. Ya. Ana atika, ana azuruka. Idan ana ukrimuka. Dipisah dengan domir ana. Ya akhi, ana sa'uzuruka, ana atika. Insyaallah saya akan mengunjungi Anda insyaallah, gadan besok. Tomorrow. Nah, antum mengatakan idan ana ukrimuka. Idan ana ukrimuka. Ukrimu marfu wajib rofa. Kenapa? Karena difasal atau dipisah dengan ana. Ya. Namun apabila yang memisah fasilnya adalah kosam, waw kosam, tak kosam, bak kosam, maka idan tetap beramal. Idan tetap beramal. Misalkan antum tadi berkata begini, ya akhi sa'azuruka. Antum jawab, idan wallahi ukrimaka. Gitu. Idan wallahi ukrima. Ukrimaka. Atau ukrimaki lah. Idan wallahi ukrimaka. Ya, sudah. Mana berikutnya? Walamukai dan lamukai. Insudirat maksudnya apabila dia didahului oleh apa, dia sebagai harfu jawab atau jaza. Enggak bisa tiba-tiba idan, kalau begitu pasti ada sebelumnya, ya enggak? Nah, dia makanya dia sebagai harfu jazain wa jawabin. Wala mukai dan berikutnya la mukai. Ya. Lam mukai yaitu lam yang dibentuk, dicetak ya, untuk menunjukkan makna ta'lil. Untuk menunjukkan makna ta'lil. Ta'lil, paham artinya ta'lil? Nah, apa? Alasan. Nah, kalau dikatakan agar gitu. Supaya kayak begitu. Untuk menunjukkan makna ta'lil. Dinamakan dengan lamul kai karena kai bisa menggantikan lam. Yang nanti faedahnya adalah ta'lil. Ya. Contoh, jiktuka li azuruka. Nah, itu bisa menggantikan makna, menggantikan lam. Jiktuka li azuroka. Ya. Jiktuka li azuroka. Atau jiktuka kai azuroka. Kai azuroka atau li azuroka. Ya. Jadi lam kai, lam yang dibentuk untuk menunjukkan makna ta'lil. Dinamakan lam kai karena kai bisa menggantikan lam yang berfaedah ta'lil. Jiktuka li azuroka, supaya aku mengunjungimu. Ya, supaya aku mengunjungi. Aku datang padamu, ya, li azuroka, karena supaya aku berkunjung, supaya aku mengunjungimu. Jiktuka kai azuroka, itu maknanya sama. Ya. Baik. Ini lam kai. Ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an, wanzalna ilaika dzikra litubayyana. Litubayyana linnas, dan kami telah menurunkan kepada engkau adzikra, Al-Qur'an ini, litubayyana, supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Ya. Berikutnya lamul juhud. Nah, adapun lamul juhud nanti insyaallah ya. Sudah jam 6. Yang mau kerja dapat dulu. Ya. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.